Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Terakhir yang kita baca menyebutkan salah satu ayat dalam surah Al-Fath. Ya, ayat keberapa? Ayat ke-29. Nah, ya, ayat ini memiliki kandungan bahwasanya Islam itu di awalnya ya, mengisyaratkan ya, ayat ini mengisyaratkan bahwasanya Islam itu di awalnya ya asing, pengikutnya sedikit, enggak langsung banyak, tapi satu demi satu. Baik, kita langsung saja membaca syarah menjelaskan ayat wa masaluhum fil Injil, dan permisalan mereka dalam kitab Injil kazar'in akhraja syata'ahu fa'azarahu fastaghlaza fastawa 'ala suqi yu'jibu az-zura'. Kata Syekh menjelaskan ayat ini, fa fazar'u awwalu ma yadhhar, ya sampai di sini ya. Kata Syekh menjelaskan ayat 29 ini, fazar'u ya, tanaman itu awwala ma yadhharu yakunu dha'ifan. Ketika pertama kali muncul ya, tanaman keluar dari biji ya, yakunu dha'ifan. Dia lemah. Ya, keadaannya lemah. Awal kali muncul, awal kali tumbuh. Yakunu dha'ifan qalilan. Ya. Lemah, kemudian jumlahnya masih sedikit. Ya. Yang biasa menanam tanaman, antum masya Allah, zura, ya, tinggal padi yang tidak bisa ditanam di sini, berbagai jenis sayuran, buah-buahan apa yang ada, pisang, ya, baru ana lihat ada pisang baru di situ, tapi belum berbuah. Baik, jadi awalnya jumlahnya sedikit, benihnya itu sedikit. Tumayanmu, kemudian dia berkembang. Ya, wa yusbihu lahu firakhun. Bikasril fa'nya di kasrah. Firakh. Ya, lalu memiliki tunas. Walhabbatul wahidatu yadakawalu minha iddatu qasabat. Iddatu qasabatin. Dari satu biji. Ya, berkembang menjadi beberapa tangkai. Subhanallah. Satu biji. Sekaulih ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261. Kama tali habbatin ambatat sab'at sanabila. Fi kulli sumbulatin ya'atu habbah. Seperti satu buah biji. Ya, habbah. Nah, biji-bijian ya, biji dari kalangan dari kategori biji-bijian. Di sana ada biji dari kategori buah-buahan. Itu namanya an-nawa. Innallaha khaliqul habbi wan-nawa. Jadi ada biji dari buah-buahan, itu namanya an-nawa. Iya, biji mangga itu biji juga. Iya. Nah, biji apa lagi? Biji jambu, tapi biji-bijinya besar. Ada di sana biji-bijian dari kategori benih, seperti biji padi, itu biji tapi kecil. Nah ini habba ini maksud, seperti biji padi ya. Nah itu benih. Baik. Kama tadi habba seperti satu buah biji ambatat sabat sanabila yang menumbuhkan tujuh sanabil, tujuh tangkai. Nah. Ini permisalan orang yang berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah melipat gandakan pahalanya. Ya. Dilipat gandakan pahalanya. Nah, pahala itu kan tidak terlihat. Pernah lihat pahala bagaimana wujudnya? Enggak pernah. Karena sifatnya maknawi. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan dalam Al-Quran dengan sesuatu yang sifatnya hissi. Dan ini beberapa kali kita ulang. Ya. jika ingin menjelaskan sesuatu yang sifatnya maknawi, beri perumpamaan dengan sifatnya yang hissiyah, terlihat, supaya mudah difahami. Permisalan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, pahalanya seperti satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Ya subhanallah. Kam minal ujur lil munfiqin fi sabilillah. Berapa banyak pahala yang didapatkan oleh orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu tangkai, ya, satu biji menumbuhkan 7 tangkai, dari setiap tangkai itu tumbuh menjadi 100 biji. Setiap tangkai 100 biji. Berapa semuanya? 700. Subhanallah. Tadinya satu biji ditanam. Tanam padi satu biji. Tumbuh 700 biji. Kayaknya kalau yang punya tanah, ya, sawah luas, kalau pas panen, Masya Allah, kalau panennya berhasil, berkarung-karung itu, jabahnya. Iya. Nah, apalagi sekarang jabah mahal, Masya Allah. Nah, ini perumpamaan, ya, satu biji di tanah tumbuh menjadi berapa? 700 biji. Nah, demikian pahala orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi satu kebaikan yang kita lakukan, ya. Naam, asyru amsalha. Ya, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 pahala. Ini bilangan yang minimal. Minimalnya 10. Bisa dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat ila adhafin katsira. Sampai kepada kelipatan yang sangat banyak yang tidak ada batasnya. Tergantung dari keikhlasan kita tentunya. Ya, dan dari kualitas amalan yang kita lakukan, juga kuantitas mempengaruhi. Nah, perhatikan bagaimana keutamaan Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini sangat besar. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Ah. Wa man ja'a bis-sayyi'ati, barang siapa yang melakukan satu kejelekan, fala jazaa illa mithluha. Subhanallah. Tidak dibalas kecuali dengan semisalnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keutamaan yang besar, Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, tidak membalas kejelekan melainkan setara dengan kejelekan yang dilakukan. Adapun kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat. Nah, di sini disebutkan 700 kali lipat. 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Ya, lanjutan ayat ini Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya. Nah, dan tentu ya, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan bagi orang-orang yang mendatangkan sebab-sebab. Ya, pahala itu dilipat gandakan. Kita sebutkan tadi keikhlasan, kualitas dan kuantitas amalan. Nah. Akhraja syafa'ahu, kata Syekh menjelaskan lafaz ini, yakni firaqahu, dia mengeluarkan tunasnya. Fa'azarahu, yakni qawwahu, menguatkannya. Fazar'atu idza farraqat taqwa, tanaman itu jika sudah punya tunas maka dia akan menguat. Yusbihu linnatbati jada'un. Ya, bibit itu kemudian memiliki batang, wa'abun dan dahan, batang, ya, ada batangnya, ini kan biji, kemudian tumbuh, ada batangnya, lalu bercabang darinya dahan-dahan yang banyak. Fataqwa, menjadi kuat dia. Famin qasabatin wahida, dari qasabah wahida, dari satu tangkai, asbahat idda qasabat, menjadi tangkai yang banyak, mutajawirah qawiyah, ya, yang saling menguatkan. Fastaghlaza ay kana dha'ifan fa qawiya, awalnya lemah kemudian kuat. Ya, antum pernah lihat tanaman yang baru tumbuh itu lemah. Makanya biasanya kita pagari ya. Apalagi kalau banyak sapi. Kalau banyak sapi yang mati, aduh habis itu pada, habis itu tanaman. Habis dimakan sapi. Makanya dipagari karena masih lemah, tapi kalau sudah tumbuh besar, sudah butuh dipagari lagi. Nah, karena wa'ifan fokohia. Awalnya ya, tumbuhan tadi, tanaman tadi masih lemah, kemudian dia menjadi kuat. Fastawa ala suqih ay irtafa'a 'alaiha. Lalu ya, batangnya tadi menjadi tumbuh meninggi ya ke atas. Wasuq jam'u saqin wa hiya al-qasabah. Dan suq adalah jama' dari saq, yaitu batang. Ada misal sahabat radhiyallahu anhum. Ini adalah permisalan para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, ya, awalnya mereka jumlahnya sedikit, ya, lemah dari kalangan abdu'ata, ya, dari kalangan budak, hamba sahaya. Kita kemarin menyebutkan kisahnya bagaimana Bilal mempertahankan keimanannya sampai beliau, ya, di jemur di bawah sinar matahari di padang pasir. Antum tahu Jaziratul Arab panasnya bukan hanya matahari saja ya, panas dari bawah ya. Kita dulu di sana ya, payah menuntut ilmu. Antum di sini masya Allah ya, suhu cuaca mendukung di sana, kita kepanasan. Yang bawa keluarga ya wajib punya AC, kalau enggak bisa hidup. Kipasnya berputar, tambah panas udaranya. Karena panas dari segala arah, dari atas, dari samping kanan, kiri, dari bawah. Karena padang pasir. Nah, baik. Ini, Bilal dijemur di situ. Kemudian, ya, disiksa, ditindih dengan batu besar, tapi beliau mempertahankan keimanannya. Nah, belum lah. Awalnya lemah. Ini permisalan sahabat radhiyallahu anhu. Yujibu zura'a liyadhiba bihimul kuffar. Ya. Kemudian dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala Islam kemudian berkembang, ya. An-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Manusia masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Menjadi kuatlah mereka. Yujibu zura'a liyadhiba bihimul kuffar. Ya. Perumpamaannya seperti tanaman yang membuat takjub az-zurra, ya, para petani. Liyaghidha bihimul kuffar, supaya orang-orang kufar menjadi marah. Yaghidhu bisahabati al-kuffar. Ya. Orang-orang kafir menjadi murka, menjadi marah disebabkan karena para sahabat ya, kaum muslimin di awal Islam menjadi kuat. Nah. Baik, menjadi kuat. Marah mereka. Menjadi murka dengan itu. Nah. Jadi orang-orang yang membenci sahabat, orang-orang kafir. Iya. Karena yang tidak senang dan benci dengan kekuatan para sahabat yang terus bertambah jumlahnya adalah orang-orang kafir. Dalam ayat ini, liyaghidha bihimul kuffar. Kata Syekh hafizahullah, ومن هنا أخذ بعض العلماء أن من يسب الصحابة يكفر. Dari ayat ini diambil dalil oleh sebagian ulama bahwasanya orang yang mencela para sahabat maka hukumnya kafir. Saya ulangi, orang yang mencela sahabat hukumnya kafir. Bukan fasik, sekedar fasik atau dosa besar, tapi dihukumi kafir. Dalilnya ayat ini, liyaghidha bihimul kuffar. Siapa yang benci kepada para sahabat? Orang-orang kafir. Nah, liqaulihi liyaghidha bihimul kuffar, faqalu hadha dalilun ala anna man abghadha sahabata wa sabbahum wa tanaqqasahum annahu kafir. Ada dalil, ini adalah dalil bahwasanya barang siapa yang membenci sahabat, mencela mereka, dan menghinakan mereka, hukumnya kafir. Orangnya kafir. Nah, ya, Masya Allah. Bagaimana istimbat dari kalangan ulama sedetail itu. Padahal kita biasa baca ayat ini, ya, murojaah, setor, tidak terpikirkan dalam benak kita kalau ada dalil bahwasanya apa? Orang yang mencela sahabat kafir. Baik. Kita kembali ke topik permasalahan. Na'am, padahal Islam ghariban. Iya, Islam itu bermula dengan asing. Fa awwala ma nasha'a al-Islamu kana ghariban. Islam pertama kali berkembang dalam keadaan asing. Wa fi akhir zaman ya'udu ghariban, dan di akhir zaman akan kembali asing. Nah, akan kembali asing. Kama bada'a, sebagaimana awal kali muncul. Keadaannya asing. Lalu bagaimana dengan orang yang berpegang teguh, ya, dengan Islam di akhir zaman ketika sudah menjadi asing? Qala wa yakunul mutamassikuna bihi ghuraba'. Sehingga orang yang berpegang dengan Islam di akhir zaman ketika keadaan Islam itu menjadi asing, mereka lah yang dimaksud dengan ghuraba', orang-orang asing. Ya, asing dia di tengah-tengah masyarakat. Ya, sampai-sampai dituduh, kamu ini datang membawa mazhab yang kelima. Saking asingnya, ya, dituduh punya mazhab baru, mazhab kelima. Dari mazhab yang masyhur, empat mazhab. Nah, mazhab Wahabi, kata mereka. Baik. Mislu ma kanu fi makkah fi awwalil bi'tah, sebagaimana keadaan para sahabat kanu ini kembali ke dalam zahir, ya, para sahabat, sebagaimana keadaan para sahabat di Makkah di awal diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam sebelum hijrah. Mereka sangat lemah, sangat asing, sampai mendapatkan penindasan oleh kufar Quraisy. Baik, selesai penjelasan ayat 29 dari surat Al-Fath. Ya, jadi di dalam ayat ini ada faedah yang bisa kita dapatkan. Apa itu? Ada perumpamaan para sahabah. Ya, nah, perumpamaan para sahabah di awal Islam, kemudian terus menjadi banyak, ya, dan menjadi besar kekuatan mereka. Kazarain akhroja syafa'ahu, dan seterusnya. Dan juga ada dalil yang lain, faedah tambahan, yaitu barang siapa yang membenci para sahabat maka hukumnya kafir. Benci, mencelah mereka, hukumnya kafir. Dan siapa mereka? Ada satu kelompok yang menisbahkan diri kepada Islam, kerjaan mereka atau salah satu di antara akidah mereka mencelah, membenci para sahabat, kecuali segelintir dari mereka. Nah, hanya sedikit yang tidak mereka celah. Ummahatul mu'minin, istri Rasulullah alaihi salatu wassalam, Aisyah radhiyallahu anha, sampai-sampai dikatakan, ya, oleh mereka di dalam menafsirkan Al-Baqarah yang diperintahkan untuk disembelih, kata mereka, Al-Baqarah ya Aisyah. Fadbahu Baqarah, hendaknya kalian menyembah Baqarah, kata mereka, Aisyah. Tafsirnya Baqarah ini Aisyah. Sampai sedemikian kebenciannya kepada para sahabat. Al-Baqarah yang antum hafal, ya, di situ kan ada kisah penyembelihan Baqarah, ya, tapi betina. Kata mereka, tafsir Baqarah ini Aisyah. Sallallahu alaihi wa sallam. Nah, ya, jadi mereka kafir. Dan sebagian ulama mengatakan mereka tidak termasuk dalam 72 golongan. Ya, memang bukan dari Islam. Nah, Baik, kita beralih ke penjelasan ayat yang disebutkan oleh Al-Musannifu rahimahullah, yaitu ayat falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna. Qala hamdalahullah falaula ma'nahu hallan. Ya, hallan. Nah. Artinya mengapa tidak ada? Tidakkah ada begitu? Hallan kana minal quruni yani minal umami min qablikum. Tidakkah ada? Mengapa tidak ada? Ya, sumana. Dari umat-umat sebelum kalian, lama zakara subhanahu halakal umami fi surat Hud, ketika Allah subhanahu wa ta'ala, jadi ceritanya ini ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kebinasaan umat-umat terdahulu dalam surat Hud, Allah ta'ala berfirman, falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardh. فما هلكت هذه الأمم إلا لأنها لم يكن فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. Ya, mengapa tidak ada pada umat-umat terdahulu itu ulubatiyah, yakni sebagian orang yang mencegah dari kerusakan di muka bumi. Tidak ada seorang pun, tidak ada sedikit pun. Ya. Dari kalangan umat-umat tersebut. Makanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh Hafizahullah, tidaklah umat-umat ini halakat binasa illa kecuali li'annaha disebabkan karena mereka kembali kepada al-umam. Ya. Al-umam. Li'annaha. Li'annaha al-umam. Lam yakun fiha. Karena tidak ada di tengah-tengah mereka man ya'muru, orang yang memerintahkan kepada bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar, dan melarang dari kemungkaran. Ini sebab kebinasaan mereka karena tidak ada yang melakukan amalan amar ma'ruf nahi munkar. Amalan yang sangat mulia dalam Islam. Dan ini yakni amalan ini merupakan sebab dijadikan umat Islam ini umat yang terbaik. Dalam surat Ali Imran, Allah Ta'ala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Jamaah tabligh mengatakan ini dalil untuk khuruj, keluar. Nah, ini mereka hafal mati. Ya, satu ayat ini toh. Kalau disuruh baca Ali Imran dari ayat 1 sampai 200. Ya, 200 ayat Ali Imran. Iya, 200 ayat. Iya, 200 ayat. Enggak bisa. Sisanya ini toh. Nah, mereka mayoritasnya juhala, ya, orang-orang jahil. Nah, hafal mati ayat ini. Semangat kalau menjelaskan ke masyarakat. Ini adalah ayat. Setelah kita keluar, mari kita keluar 3 hari, 40 hari, 4 bulan, umur hidup. InsyaAllah semangat. Kalau semangat, ya, semangat di atas kejahilan. Ya, semangat boleh, tapi ya, harus di atas ilmu kan begitu. Nah, berarti tidak ada dan tidak ada di sini. Apa namanya? Aturan untuk kita keluar, ya, apalagi di atur 3 hari per bulan, itu dari mana? Gak ada dalilnya 3 hari per bulan, 40 hari setiap tahun, 4 bulan seumur hidup, gak ada. Nah, baik, ukhrijat linnas, ya, ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran. Nah, mereka umat-umat terdahulu meninggalkan amalan ini sehingga mereka binasa dengannya. Sebaliknya, karena umat Islam, umat akhir zaman, ya, menjalankan amalan yang sangat mulia ini, menjadilah mereka umat yang terbaik. Nah, ini kuncinya, amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau kita ingin mulia, ya, tidak ingin binasa, tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Mastata'na ila dzalika sabila. Sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kita bisanya di lingkup keluarga kita, anak istri kita, amar ma'ruf nahi munkar. Jangan dibiarkan istrinya banyak kemungkaran-kemungkaran dilakukan, enggak pernah ditegur, enggak pernah dinasihati. Anak-anaknya banyak kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan, banyak melanggar peraturan-peraturan, enggak dinasehati, enggak dididik, enggak ditarbiyah. Enggak bisa. Nah, ya berarti kita telah melalaikan sebuah kewajiban yang besar. Nah, ya. Kita mulai dari lingkup terkecil dulu, ya. Kemudian lebih besar daripada itu, kita mampu amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah komunitas kita, di tengah masyarakat kita, masya Allah. Nah, mudarrisin amar ma'ruf nahi munkar di kalangan thalabat. Nah, tegakkan. Ada yang melanggar, nasihati. Jangan dibiarkan. Ya, sesama thalabat juga amar ma'ruf nahi munkar di antara mereka. Temannya melakukan kesalahan, jangan ditutup-tutupi. Teman sejati katanya. Itu bukan teman sejati namanya. Teman sejati itu ya membimbing dia kepada kebaikan. Nah, ini kan sahabat Ustaz. Ya. Ya, jamkan saja masa kita berselang-selang di atas penderitaan orang lain. Ya bukan bapak ini. Ya, temannya antum melakukan kesalahan, nasihat dengan baik. Antum malu atau segan menasihati? Ya, minta kepada ya, orang yang bisa menasihati, ya, kepada ustaznya, musyrifnya. Nah, memang benar muka. Baik. Adapun kalau kita tinggalkan, balas Allah salam walafiyah. Ya, kita khawatir ya, ditimpakan kebinasaan kepada kita. Nah, kata Syekh melanjutkan, illa qalilan mimman anjayna minhum. Kecuali sedikit dari orang-orang yang kami selamatkan dari mereka. Berarti ya maksud dari ayat ini, di sana ada sedikit orang yang amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah umat-umat terdahulu. Sedikit sekali, illa qalilan. Jumlah mereka sedikit, keadaan mereka asing. Nah ini. Ya. Kecocokan antara ayat ini dengan bab kita, karena pembahasan kita kan jumlah yang sedikit, keadaan yang asing. Umat-umat terdahulu juga ada yang seperti itu. Ya, bukan hanya sahabat saja di awal Islam dan bukan hanya al-ghuraba di akhir zaman, tapi di tengah-tengah umat-umat terdahulu juga ada yang demikian keadaannya. Qalilan illa qalilan mimman anjayna minhum. Kata Syekh Shalih Fauzan hadzabahullah, dalla hadza ala anna man ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar yanju idza jaa'a al-'adzab. Ayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang amar ma'ruf nahi munkar, dia akan selamat jika azab itu datang. Nah. Ya. Azab datang. Jika datang, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkan orang yang suka amar ma'ruf nahi munkar. Apa yang disebutkan oleh Syekh ini, beliau mengisyaratkan salah satu ayat dalam surat Al-A'raf ayat 165. Falamma nasu ma dzukiru bih anjayna alladziina yanhauna 'anil su' wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kaanu yasfuhun. Nah, anjayna alladziina yanhauna 'anil su', kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan-perbuatan jelek. Ya, amar ma'ruf nahi munkar diselamatkan. Nah, baik. Jangan sampai karena kelalaian kita dari amar ma'ruf nahi munkar ini, ketika azab datang, maka azab itu akan ya mencakup yang soleh, yang toleh, ya, yang jahat maupun yang soleh. Wattaqu fitnatan La tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hendaknya kalian takut dari sebuah fitnah. Ya. Yang tidak menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Ya, orang-orang saleh juga akan kena azab kalau mereka tidak amar ma'ruf nahi munkar. Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis memberikan perumpamaan dalam permasalahan ini. Ya, seperti sebuah kapal. Ya, sebuah kapal yang memiliki penumpang yang banyak. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Orang yang di bawah berpikiran, ah, kita butuh air. Bagaimana kalau kita lubangi saja kapal ini supaya kita mudah dapat air. Daripada kita harus naik ke atas, kebetulan airnya di atas. Daripada kita harus merepotkan orang-orang yang di atas kita. Perhatikan. Bagaimana keadaannya jika orang-orang yang berada di atas membiarkan yang di bawah ini melakukan apa yang direncanakan tadi. Ingin mengambil air dengan cara melubangi kapal. Semuanya tenggelam atau hanya orang yang di bawah? Semuanya tenggelam kalau dibiarkan, gak dicegah. Ya, semuanya tenggelam. Demikian perumpamaannya, azab itu, ya, azab itu kan datang karena kemungkaran, ya. Nah, sudah kita dengar di khutbah. Khutbah kemarin, Masya Allah. Ya. Di antara sebab datangnya azab adalah maksiat. Dan maksiat itu ya, memiliki kemudaratan dan pasti. Sifatnya pasti. Labudda minhu. Nah. Ya. Nah, kalau kita tidak mencegah terjadinya sebab datangnya azab ini, yaitu kemaksiatan, nah, jika azab datang, maka akan menimpa semua orang tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Ya, antum sudah saksikan ya, kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita di Indonesia. Tidak usah jauh-jauh, lihat Indonesia. Bagaimana Palu, ya. Nah, Palu ya, ada orang Palu itu. Nah, mungkin ada yang bahkan keluarganya sudah. Keluarganya ya. Kena musibah, nah, ada tsunami, apalagi gempa, kemudian likuifaksi ini mengerikan ini, likuifaksi, ya, bumi menelan apa, rumah-rumah dan orang-orang yang ada di situ, ngeri, nah, ya, satu kampung hilang, kemana, tenggelam. Ya, bukan hanya orang yang jahatnya saja yang tenggelam, orang solehnya juga itu. Iya, kena binasa, kena tsunami. Ya, orang yang rajin sholat di masjid juga kena. Nah, begitu juga azab sudah datang. Barakallahu fikum. Seperti perumpamaan yang diperumpamakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kapal tadi kalau tidak dicegah, yang di bawah ini semuanya tenggelam. Barakallahu fikum. Nah, tapi kalau dia berusaha untuk amar ma'ruf nahi munkar, insyaallah taala biiznillah dia akan selamat dari azab. Iya. Selamat dari azab. Jadi termasuk di antara cara tolak bala. Pernah dengar tolak bala? Ya, tolak bala yang tersebar di masyarakat kita macam-macam. Ritual tolak bala. Ya, enggak usah itu kesyirikan. Ya. Nah, banyak ritual tolak bala itu baca-baca. Biasanya hari Jumat ya, bawa kelapa, ada tunasnya. Kasih jarum. Jarum sama benang. Karena pernah aku saksikan sendiri pas masih kecil itu, pokoknya semangat ke siapa yang cepat ke masjid supaya dapat kelapanya atau uangnya. Nah ini tolak bala yang bagaimana? Tolak bala yang diajarkan amar ma'ruf nahi munkar, tolak bala. Ya, di antaranya juga istighfar, wa kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihum ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Nah. Baik. Ya, jadi jika datang azab dia akan selamat biiznillahi ta'ala. Wa amman ladzi la ya'muru wa la yanha, adapun orang yang tidak amar ma'ruf nahi munkar, fa innahu yahliku walau kana minas salih, maka dia akan binasa walaupun dia termasuk orang-orang baik, orang-orang soleh. Nah, sama-sama dibinasakan, tapi akan dibangkitkan sesuai dengan niat dan amalannya, kan begitu. Binasanya sama, tapi kebangkitannya berbeda. Iya, berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Mereka diratakan ketika dibinasakan, tapi dibangkitkan, dibangkitkan sesuai dengan iman dan amal soleh masing-masing, kan begitu. Lakin ya ba'atsuhullahu yawmal qiyamati 'ala niyyatihi kama ja'a fil hadits. Ya, mereka sama-sama dibinasakan semua, yang jahat maupun yang baik. Akan tetapi Allah bangkitkan mereka pada hari kiamat sesuai dengan niat mereka masing-masing, yakni sesuai dengan iman dan amal soleh mereka. Sebagaimana datang dalam hadis. Nah, bisa dilihat di footnote-nya, ya, catatan kaki di situ. Akhraja Ahmad di Musnad an Ummi Salamah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshun al-bait hatta idza kanu bi baida. Ini insyaallah antum sudah hafal, ya. Ada dalam Riyadhus Shalihin, ya. Nah, hadis ini, ya, itu kisah orang yang ingin meruntuhkan Ka'bah. Nah, yakni pada hari kiamat. Pada akhir zaman nanti. Ya, pada akhir zaman nanti ketika Ka'bah sudah tidak dimuliakan. Ya. Nah, kembali sejarah Abroha, ya, akan berulang. Nah. Baik. Ya. Orang-orang yang akan meruntuhkan Ka'bah ini akan dibinasakan. Ya. Semuanya. Nah, baik. Nah, di sana ada orang-orang yang tidak ikut-ikutan artinya. Sampai disebutkan dalam hadis itu, sampai-sampai pasar mereka, ya, tempat mereka jual beli antara penjual dan pembeli ketemu, ya, itu juga semuanya, ya, dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ada di sana orang yang niatnya hanya ingin jual beli, tidak ingin meruntuhkan Ka'bah, tapi juga mendapatkan, ya, azab dari Allah Subhanahu Wa Taala, dibinasakan. Nah, tapi semuanya dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing, sebagaimana sabda Nabi, yuba'atsu 'ala niyyatihi. Fa idza waqa'a al-'adzabu la yanju illa alladziina ya'muruuna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jika azab telah terjadi, ya, maka tidak ada yang selamat kecuali orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini sekarang mahalu syahid, ya. Mahalu syahid sebelum kita tutup karena waktu. Inti pendalilan daripada ayat ini kata Syekh, fa qawluhu qalilan haula'i humul ghuraba. Ya, maka firman Allah Ta'ala dalam ayat ini, qalilan, maka mereka-mereka ini adalah orang-orang yang ghuraba, orang-orang yang asing. Hadza wajhu siyaqil musannif lil ayati fi ghurbatil Islam. Inilah, ya, sisi tinjauan penulis membawakan ayat ini dalam bab ghurbatul Islam, dalam bab ghurbatul Islam, asingnya Islam. Jadi nama babnya apa? Tentang asingnya Islam. Iya. Nah, ayatnya surat Hud ayat 116. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, una fadlul ladzi.